Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, salah satu doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk kemudian kita ucapkan selalu dengan penuh peresapan dan penghayatan, termasuk doa Qur'ani yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anil Karim, supaya kita memperhatikan dan menjaganya, bukan sebatas dibaca di lisan saja, tetapi sekaligus benar-benar diminta dengan sepenuh hati, adalah doa yang diajarkan Allah Azza wa Jal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Surat Al-Furqan ayat 74. Di dalam ayat 74 surat Al-Furqan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk membaca doa ini, karena doa ini menjadi salah satu sebab kita memperoleh kesenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita yakin sebagai orang yang beriman bahwa apapun yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk perintah dan anjuran, intinya adalah untuk maslahat dan kebaikan kita sendiri. Sebagaimana halnya apa yang Allah larang dan diharamkan di dalam Al-Quran, itu pun untuk maslahat kita. Termasuk doa ini. Doa ini pun diajarkan Allah untuk kita agar dengannya, dengan sebab membaca doa ini sepenuh hati, kita mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan tentu di akhirat. Coba kita artikan doa ini. Rabbana, wahai Rabb kami. Ar-Rabb huwal Khalik, Al-Mudabbir, Al-Malik, Ar-Razik. Rabb adalah zat yang maha mencipta, maha mengatur, menentukan, dan memutuskan. Ar-Rabb adalah zat yang memberikan rizki, menguasai, dan memiliki. Sehingga saat kita memanggil Allahu Azza wa Jal, kita berbicara kepadanya dengan menyebut Rabbana. Artinya, ya Allah, Engkau adalah zat yang telah menciptakan kami. Engkau adalah zat yang senantiasa memberikan rizki untuk kami. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur dan menentukan semua yang ada di alam semesta ini. Ya Allah, Engkau adalah zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Rabbana, wahai Rabb kami. Artinya kita diingatkan Allah bahwa kita ini memiliki Rabb. Kita ini memiliki Rabb, memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang bahkan banyak di antara umat Islam untuk hal yang sifatnya prinsip sedemikian ini lupa, lalai, bahkan mungkin tidak sadar bahwasanya kita itu punya Allah. Kita memiliki Ar-Rabb yang mendengar doa dan juga mengabulkannya, yang benar-benar dekat dengan kita. Yang seperti ini terkadang lupa. Jangankan kebanyakan orang, mereka yang sudah mewakafkan waktunya untuk Islam dalam bentuk mempelajari dan mengajarkannya, terkadang lupa. Terkadang lupa. Sebagai contoh misalnya, ini contoh yang sering dan banyak terjadi di tengah-tengah kita. Karena ini sering terjadi, kita ambil sebagai contoh. Sehingga tidak ada prasangka, oh ini yang dimaksud A, B, C, D. Bukan. Contoh ini sudah sering terjadi. Misalkan kita memiliki tanggungan hutang. Contoh, kita memiliki tanggungan hutang. Kalau misalkan lupa dengan Rabbana, Rabbana, lupa. Akhirnya berat dia pikir. Bahkan rasa-rasanya ingin lari dari kenyataan. Mungkin ada penyesalan, kenapa harus berhutang. Bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi, gangguan mental dan kejiwaan saat menghadapi masalah tadi, tumpukan hutang. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Yang dia ingat adalah kekuatan yang ada pada dirinya, padahal kekuatan itu ternyata nisbi, relatif. Kekuatan yang sifatnya fana. Nah, sering orang lupa, kita itu punya Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa alasannya kemudian kita terus jatuh, down, tidak ada semangat? Apa alasan kita untuk tetap bersikap pesimis, sulit, tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya? Apa alasan kita? Rabbana, sebut Rabbana, ya Allah, ya Allah, Rabb ku, Rabb kami, Rabb kita. Kan begitu. Karena sesulit apapun kondisi yang dialami oleh hamba, ketika dia benar-benar meminta kepada Allah jalan keluarnya, tidak mungkin Allah biarkan hambanya terus dalam kesulitan itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam sebuah riwayat yang disahihkan para ulama, disebutkan bahwa apabila seorang hamba menengadahkan kedua telapak tangannya meminta dalam doa, Allah malu. Allah itu memiliki sifat malu. Allah malu apabila kedua tangan itu turun dalam keadaan Allah tidak memberi apa yang dia minta. Nah, karena seandainya seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, awwaluhum ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang paling terakhir dicipta, manusia pertama dan manusia yang terakhir, semuanya berkumpul, masing-masing meminta seisi dunia, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikitpun. Tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikitpun. Apalagi yang kita minta? Sedikit. Berapa sih yang kita minta? Apa banyaknya yang kita minta? Mungkin kita menyebut sampai 10 saja sudah kita anggap terlalu banyak. Ya Allah, saya ingin punya rumah. Ya Allah, saya ingin punya sepeda motor yang bagus. Ya Allah, saya punya keinginan ini, 1, 2, 3. Ya Allah, lunasi hutang-hutangku. Tentu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan dan memenuhinya. Memenuhi keinginan kita. Jangankan itu tadi, telah digambarkan dalam beberapa riwayat, seandainya semua manusia dari awal sampai akhir masing-masingnya meminta seisi dunia penuh, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Nah, justru yang paling pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, meminta dan memohon kepadanya untuk diberi jalan keluar. Karena kita akan lemah. Pengetahuan dan ilmu kita terbatas. Kekuatan dan kemampuan kita pun kecil. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Tetapi dengan kuasa dan izin Allah, Dia yang Maha Kuasa akan memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita ini jalan keluarnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Coba diingat-ingat kembali. Sudah banyak kondisi-kondisi yang sulit. Kondisi sulit berhasil kita lewati dengan keajaiban. Coba diingat lagi sepanjang hidup kita. Nah, sudah banyak momen yang menegangkan, tetapi akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Bukankah itu semua bukti bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar untuk kita? Selalu memberikan jalan keluar untuk kita. Saya yakin masing-masing kita pernah mengalami hal seperti itu. Saat-saat sulit, sempit. Nah, kemudian Allah berikan jalan keluar yang sama sekali tidak pernah terfikir oleh kita. Tetapi Allah bukakan. Ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngurus surat-surat di tengah jalan, kehabisan bekal. Kan begitu ya. Kehabisan bekal di tengah jalan, menemui orang jahat. Misalkan, dibenci, dimusuhi, dikucilkan. Nah, sama sekali tidak punya uang. Kemudian pertolongan Allah itu datang. Terkadang pertolongan Allah itu datang tanpa kita minta. Karena rahmatnya Allah saja, semata-mata kasih sayang dan cinta dari Allah, maka pertolongan itu pun datang. Mestinya kita lebih optimis lagi ketika menghadapi hal-hal yang berat, situasi yang sulit, kemudian kita meminta dan berdoa dengan sepenuh hati. Kenapa? Rabbana. Kita punya Rabb, Allahu Azza wa Jalla. Nah, kalau masalah hutang piutang tadi, itu tadi tetap langkah yang pertama, minta kepada Allah diberikan jalan keluar. Nah, setelah itu usaha, ikhtiar, hadapi, jangan lari. Nah, temui orang yang telah berbaik hati memberikan pinjaman kepada kita. Jangan ubah kebaikannya menjadi keburukan dengan berprasangka yang bukan-bukan kepada kita. Sudah jatuh tempo, kita tidak datang meminta keringanan, kita malah terlihat menghindar. Kesannya pergi, tidak tanggung jawab. Dia yang sudah berbaik hati, apakah kita balas dengan keburukan sikap? Nah, siapapun yang memiliki akal sehat tidak akan bisa menerimanya. Nah, tetapi yang paling jelas, ikhwati fillah barakallahu fikum, ingatlah Rabbana. Kita punya Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Hab lana min azwajina. Wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami. Anugerahkan untuk kami. Lihat hab hibah, wahaba. Hibah. Ya Allah, hibahkan. Nah, anugerahkan, karuniakan untuk kami. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di antara istri-istri kami, anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun. Nah, yang menyenangkan, membahagiakan, menyejukkan pandangan, menenteramkan hati, membuat kami tertawa, tidak bersedih, tidak menangis. Nah, menangisnya bukan karena menangis sedih. Menangis bahagia. Itu termasuk dari qurrata a'yun. Nah, doa ini pendek. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Al-Furqan ayat 74. Tapi sekali lagi kalau mau diteliti, tidak semua orang mengamalkan doa ini. Tidak semua orang mengamalkan doa ini. Padahal doa ini menjadi salah satu poros kebahagiaan kita di dunia. Menjadi salah satu poros kebahagiaan kita di dunia. Nah, istri yang salihah, anak-anak yang salih dan salihah. Kalau sudah memiliki istri yang salihah, anak-anak salih dan salihah, kira-kira apakah ada masalah yang akan menyusahkan hati? Tidak. Sesulit apapun masalahnya, ada istri yang salihah, yang selalu menyenangkan ketika dipandang. Ketika ada masalah besar, anak-anak kita lucu, penurut, patuh, berbakti, saleh dan salihah, ikut membantu orang tuanya, meringankan beban orang tuanya, minimal dengan doa-doa mereka. Ini kan poros kebahagiaan. Nah, tapi sekarang bayangkan, barakallahu fikum, harta punya, kedudukan tinggi, popularitas dalam arti dihormati dan dimuliakan di tengah masyarakatnya. Iya, ada seperti itu. Nah, tapi ternyata misalkan itu semua akan runtuh seakan tidak ada arti ketika ternyata istrinya, na'udzubillah, istrinya ternyata na'udzubillah, justru membuatnya malu. Justru membuatnya malu. Atau anaknya, nah, ternyata menjadi cacat baginya. Memang ini doa penting. Doa ini penting. Bukan hanya untuk mereka yang sudah menikah dan memiliki anak. Doa ini pun bisa diamalkan untuk mereka yang belum menikah sekalipun. Agar nanti Allah mudahkan, Allah pilihkan untuknya istri yang salihah dan anak-anak yang saleh dan salihah. Bukankah keinginan untuk memiliki istri salihah dan anak-anak saleh-salihah itu sudah ada sejak sekarang bagi mereka yang belum menikah? Nah, ini yang kita minta kepada Allah Azza wa Jal, qurrata a'yun. Katsir Ibnu Ziyad rahimahullah pernah menanyakan tentang ayat ini kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sebelumnya saya sampaikan, barakallahu fikum, bahwa apa yang saya sampaikan ini, nah, referensinya adalah kitab karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Tuhfatul Maulud. Nah, sebuah kitab kurang lebih 250-300 halaman terkait dengan hak-hak anak. Sudah ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sejak dulu. Bagaimana menterbiah dan mendidik anak-anak. Itu bahkan dirinci oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sejak dalam kandungan masih berbentuk janin. Usia sekian, lahir, usia 2 bulan, usia 4 bulan, usia 9 bulan, usia setahun. Kemudian saat disapih, bagaimana cara menyapihnya, tuntunan di dalam Islam. Kemudian terus sampai beranjak dewasa. Itu rinci disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang ayat ini, ya Aba Sa'id, ma hadhihi al-qurratul a'yun, afid dunya am fil akhirah? Kathir bin Ziyad mengajukan pertanyaan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, qurrata a'yun yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah berikan di dunia atau nanti di akhirat? Qala bal wallahi fid dunya. Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, yang dimaksud dengan al-qurratul a'yun di dalam ayat ini, justru Allah berikan di dunia. Justru Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dunia. Qurrata a'yun itu apa? Tadi sudah saya terangkan. Sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menyejukkan pandangan, menenteramkan hati, membuatnya tertawa, bahagia. Nah, tidak membuatnya bersedih. Itu disebut dengan apa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Nah, Al-Hasan Al-Basri memahami bahwa ayat ini qurrata a'yun artinya di dunia. Nah, kemudian Katsir bin Ziyad mengejar, wa ma hiya? Kalau itu Allah berikan di dunia, apa bentuknya? Al-Hasan Al-Basri lalu menjelaskan, wallahi an yuriyallahu al-'abda min zawjatihi, min akhihi, min hamimihi ta'atallah. La wallahi ma syai'un ahabbu ilal mar'il muslimi min an yara waladan aw walidan aw hamiman aw akhan muti'an lillahi azza wa jalla. Al-Hasan Al-Basri menerangkan, demi Allah, qurrata a'yun itu bentuknya apa? Allah akan tunjukkan, Allah perlihatkan istrinya, saudaranya, kekasih dan teman dekatnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, tidak ada anugerah. Tidak ada anugerah yang lebih dicintai, lebih diinginkan, lebih disukai, lebih berharga bagi seorang muslim bila dibandingkan saat ia melihat anaknya, orang tuanya, teman dekatnya, saudaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qurrata ayun. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa ayat ini memang menjelaskan tentang poros kebahagiaan kita di dunia. Istri dan anak-anak kita. Istri dan anak-anak kita. Bagi kita, umat Islam, kebaikan istri, kebaikan anak-anak adalah karunia yang tidak terhingga. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dinilai karena begitu tingginya. Nah, seperti yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri, wallahi ma syai'un ahabbu ilal mar'il muslim min an yara waladan aw walidan aw hamiman aw akhan muti'an lillahi azza wa jalla. Tidak ada yang lebih menyenangkan untuk kita dibandingkan melihat anaknya saleh, anaknya salihah, orang tuanya saleh, orang tuanya salihah, istrinya salihah, suaminya saleh, teman dekatnya, kakaknya, adiknya taat lillahi azza wa jalla. Dan itu nyata. Itu kita rasakan. Nah, bukankah sekarang masing-masing kita punya cita-cita, wah, nek bapakku moga-moga jadi salafi. Ibuku mudah-mudahan jadi seorang salafiyah. Nah, siapa yang tidak senang ketika ternyata misalkan dalam satu kegiatan taklim begini, empat orang bersaudara sama-sama jadi salafi. Wah, ini salafi, ini salafi, ini salafi, ini salafi. Nah, siapa yang tidak bahagia? Nah, atau mungkin teman dekatnya hamim, kekancan dari sekolah dasar, naik di SMP, SMA, kuliah bareng, kerja bareng, ngaji bareng. Banyak yang merasakan seperti itu, alhamdulillah. Nah, bahkan ada seorang ikhwan cerita kepada saya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ngobrol biasa begitu, pengalaman. Nah, waktu saya ngaji, Ustaz, saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan ada teman SMA saya yang ngaji. Doa itu. Mungkin kita belum tentu berdoa seperti apa yang dia lakukan. Doa secara khusus kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada teman SMA saya yang ngaji. Jadi ceritanya, teman saya ini, menurut dia, dulu dari kecil sampai besar, sampai sebelum kenal ngaji, itu orang jahat. Saya itu elek orangnya, Ustaz. Semuanya serba jelek. Udah, malu saya kalau suruh cerita yang dulu-dulu. Gitu ya. Allah berikan hidayah. Bertaubat. Bertaubatnya pun taubat nasuha. Karena langsung dikenalkan dengan as-salaf. Pemahaman as-salaf as-salih. Jadi ceritanya, gambarkan bahwa teman saya tadi memang orang jahat. Nakal. Gitu ya bahasa kita, orang nakal. Setelah ngaji doa, ya Allah mudah-mudahan, mudah-mudahan. Suatu saat pas ngaji begitu, lihat, aduh kok kuwi sing ngaji. Ternyata ada memang teman SMA-nya yang ikut ngaji, salafi loh. Tapi dia kaget, aduh kok itu yang ngaji, bukan yang lain maksudnya. Ya akhirnya temui. Jadi cerita demi cerita, temannya tadi yang ikut ngaji, dulu waktu semasa SMA, sering dizalimi. Jadi wah anakku ketemu isi banget Ustaz, malu. Cerita, dulu waktu sekolah, kepalanya itu tak pegang, tak benturkan di dinding. Wah, wah, wah. Gitu. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Pernah juga di kelas, anaknya buka pintu, itu. Ikhwan ini dua-duanya Masya Allah sama-sama semangat ngaji sekarang. Sama-sama semangat ngaji. Pas buka pintu di kelas, tak jepit di pintu. ini. Makanya pas lihat dia yang ngaji, aduh kok kuwi sih ngaji. Kenapa? Malu. Akhirnya merasa kenakalan dia waktu zaman SMA dulu bukan cuma hanya diketahui oleh temannya itu, bahkan dia jadi korbannya. Kan gitu. Bahkan dia jadi korbannya. Malu. Tapi alhamdulillah itu semua hilang. Itu semua hilang, apa namanya? Karena dipersaudarakan oleh Islam dalam arti yang sesungguhnya. Hilang. Sekarang baik aja. Malah dalam satu kepanitiaan, malah jalan bareng, makan bareng, seterusnya. Yang dulu dilupakan. Itu kan karunia. Kalau kita melihat istri kita salehah, Masya Allah. Sama juga kaum istri kalau melihat suaminya saleh, begitu. Apa penyayang, lemah lembut, perhatian, pemaaf, nah, tidak kikir, kan gitu ya. Tidak kikir, memang bukan royal. Kalau royal kan lebih ke arah negatif, artinya apa tidak terlalu menahan tangan. Nah, seorang istri pasti melihat suaminya seperti itu bahagianya luar biasa. Nah, kita pun demikian kalau kita melihat istri kita salehah, Masya Allah. Kalau berbicara mungkin yang lembut, berbahasa halus, selalu memberikan apa pelayanan terbaiknya, menawarkan ini, menawarkan itu, tanpa diminta, tanpa disuruh, memberikan tawaran. Walaupun terkadang tawaran itu kita tolak, walaupun terkadang tawaran itu kemudian tidak kita perhatikan, tapi tetap saja istri memberikan tawaran, makan apa, minum apa, dibuatin ini, dibuatin itu, sudah dibuatkan tidak diminum oleh kita, tetap saja istri bersabar. Kan siapa yang tidak senang dengan seperti ini? Maka benar kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang firmannya tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Coba baca ayat ini. Doa. Ini doa. Coba diamalkan. Tapi kalau ibadah seperti ini jangan coba-coba. Artinya ya ditekatilah. Ditekati. Amalkan doa ini. Pagi, siang, petang, malam. Ada kesempatan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita sebagai orang tua ngeluh. Yang merasakan susahnya ternyata bukan orang tua, ustadznya. Karena kepada siapa dia mengeluh? Ustadznya. Kepada siapa dia mengadu dan berbagi cerita? Ustadznya. Ustadznya ikut mikir, iya ya, gimana caranya ya? Oh gitu ya. Ya. Sudah enggak ada cara yang lain. Oh, sudah pernah ditempuh. Begini, sudah ustadz. Gimana ya? Pusing ikut mikirkan kita. Dan ini. Jadi ceritanya orang tua mengeluh. Anak saya nakal. Anak saya kalau disuruh melawan. Anak saya diajak sekolah malas. Anak saya. Jadi qurrata a'yun itu tidak dia temukan pada anaknya. Yang namanya qurrata a'yun tidak ditemukan pada anaknya. Bukan qurrata a'yun, malah menyusahkan. Kan gitu, malah menyusahkan. Lihat hasil pendidikan, buku komunikasi. Aduh, kayak gini anak. Mungkin doa ini belum kita amalkan. Mungkin ya, faktornya tentu banyak. Nah, mungkin ini salah satunya. Di dalam doa ini kan jelas Allah menyebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Dengan sedikit mukadimah di depan tadi. Allah itu maha mendengar doa. Allah maha mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, Allah malu untuk tidak memenuhi doa kita. Tetapi asalkan doa tersebut disampaikan menurut syarat-syaratnya. Terutama dengan kekhusyuan dan sepenuh hati. Bukan sambil ngantuk. Bukan formalitas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Pergi. Kayak apa aja. Betul-betul berdoa. Betul-betul berdoa. Artinya berdoa dalam arti yang sesungguhnya. Meminta kan ya. Meminta. Oh ya Allah. Kan gitu. Coba bayangkan kita di dunia. Kalau misalkan ada keinginan kita sama orang tua. Zaman dulu misalkan. Tolong pak. Pak. Sambil nangis kan ya. Kan itu. Minta dibelikan jajan. Masih ingat kita waktu kecil dulu. Kalau minta orang tua bagaimana? Jajan. Sampai ibu beli. Wah, gitu. Pak. Coba sampai guling-guling di tanah. Cuma untuk mendapatkan perhatian dari siapa? Orang tua kan, ora gelem sekolah aku misalkan. Artinya apapun kita lakukan, asalkan keinginan kita dipenuhi. Kan gitu ya, asalkan keinginan kita dipenuhi. Ada anak yang meruntuhkan hati orang tuanya dengan, "Bu, tak pijiti nggih, Bu nggih." Apa jiti amin. Atau bapaknya sedang kerja, "Pak, kula mawon sing paku, Pak, sing maku." Pundi, Pak? Sudah selesai. "Pak, nyuwun jajane, Pak." Ya nartone. Oh, iya, seneng. Artinya kita saja kepada orang tua, pada makhluk yang belum tentu bisa mengabulkan apa yang kita minta, semua cara itu kita tempuh, semua langkah diambil, asalkan keinginan kita dipenuhi. Tapi sekarang misalkan ada bapak ibu duduk santai gini, kita lewat, "Pak, tukang jajan," tapi sambil pergi aja. "Pak Yonarto nih, lihat." "Enggak." Paling bapak guyon bocah ini. Goda nih bapak ewai. Padahal mungkin kita pengen, tapi mintanya sambil lalu-lalang itu. "Pak." Dikasih gak kira-kira? Dikasih gak? Anak kita aja cuma lewat sambil membelakangi misalkan. Misalkan, "Bi, minta uangnya, Bi." Mana kita kasih? Nah, gitu, cuma gitu aja, main-main, gak serius. Nah, kita pun seperti itu. Sederhananya. Walillahi al-mathalul a'la tentunya. Ya, kita berdoa kepada Allah, meminta, ya betul-betul meminta. Kalau bisa menangis, ya menangis. Kan gitu ya. Sehingga, kenapa kok salah satu tempat waktu mustajab doa itu ketika kita sujud. Para ulama menerangkan, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fa idza sajadtum fa'akthiru fihi doa. Kalau kalian sujud, perbanyak doa, perbanyak mintanya kepada Allah. Kenapa? Orang sujud itu Nabi mengatakan aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbih. Posisi paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena posisi sujud itu posisi tadzallulnya kita. Betul-betul kita merendah. Betul kita merendah. Itu posisi yang paling rendah itu sujud. Posisi Allah. Maka banyak orang, "Kamu kalau bersujud sama saya baru saya maafkan." Kan gitu ya. Karena itu tunduk berarti dia bersujud di hadapannya. Misalkan gitu ya. Artinya tanda takluk. Nah, sujud itu memang posisi kita yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama kita, sebagian sahabat, nah ini mengotori pipi mereka dengan tanah itu ketika mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu betul rendah, "Ya Allah, kabulkan, ya Allah, kabulkan." Kan begitu. Jadi penting, jangan lupa surat Al-Furqan ayat berapa? Diamalkanlah, diamalkan. Ada banyak ilmu yang sebenarnya sudah diterangkan oleh Islam, dijelaskan di dalam Islam, yang sebenarnya tinggal kita praktekkan saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tadi orang tua yang mengeluh anaknya begini, anaknya begitu, anaknya begini. Amalkan doa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Nah, karena barangkali karena kita kurang meminta sehingga Allah tidak berikan untuk kita qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Nah, siapa yang tidak senang kalau misalkan pulang dari tempat kerja kita gitu ya, pulang dari tempat kerja kita sore menjelang maghrib, bubar kerja jam 5, setengah 5, tapi mungkin karena dipisahkan oleh jarak setengah jam, 45 menit sampai di rumah kita sedang capek-capeknya gitu ya, sedang capek-capeknya sudah mau parkir motor, pintu rumah dibuka oleh anak-anak kita yang sudah bersih bajunya. Kan gitu ya, sudah bersih bajunya. Terus mungkin satu di antara mereka atau serentak bareng-bareng, "Aba, Abi, barakallahu fiik." Siapa yang enggak senang seperti itu? Siapa yang enggak bahagia? Hilang capeknya kan ya? Hilang capeknya. Nah. Atau misalkan datang buka pintu, kan gitu. Kita ucapkan salam, "Assalamualaikum," anak-anak ramai, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Gitu. "Bi, sudah pada mandi semua, Bi. Ayo, Abi mandi juga. Biar sama-sama wangi." Oh iya ya. Gitu. Siapa yang tidak senang seperti itu? Nah, siapa yang tidak senang seperti itu? Nah, atau misalkan kita sedang merenung begini, mikir banyak masalah. Anak kita ngelihat masih kecil mungkin mungil-mungil itu, putra ataupun putri. Mungkin dengan lugunya, lugu. menyatakan bi yang sabar bi. Innallaha ma'asabirin bi. Orang tua yang normal kan tidak akan terus ngerti apa kowe. Bukan gitu, tapi dia bahagia. Masya Allah, anakku sudah bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang tuanya. Kan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu nyeletuk, yang sabarlah bi. Kan gitu. Ya, sabar. Atau misalkan kita nyusu-nyusu anak, ayo cepat. Bi, yang sabar bi. Kata ustazah, orang sabar itu disayang Allah. Kalau orang tua yang normal gak akan mungkin tersinggung atau marah. Tapi justru dia bersyukur. Alhamdulillah, anakku sudah mampu menyampaikan ilmu yang dia peroleh dari tempat dia belajar. Nah, dari tempat dia belajar. Nah, atau misalkan makanan yang sedang disantap sederhana, tidak begitu mewah, tidak begitu mahal. Anak kita nyeletuk, Masya Allah ya Bi ya, Alhamdulillah. Anak kecil mungkin harus bersyukur, syukur. Ada temanku yang makannya malah lebih gak enak dari ini Bi, misalkan. Siapa yang tidak senang? Itu qurrata a'yun. Itu yang kita minta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan ini untuk membaca doa seperti ini memang harus berkorban. Korban waktu, korban konsentrasi. Iya kan? Tanpa waktu yang bisa kita berikan, tanpa ada konsentrasi yang kita lakukan, tidak akan mungkin doa ini terucap dengan penuh kekhusyuan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Cara dan langkah menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah itu banyak. Banyak sekali. Artinya siapapun yang berusaha melakukan langkah-langkah tersebut, maka besar harapannya Allah kabulkan keinginan dia, anak-anaknya soleh dan solehah. Karena bagaimanapun juga perlu diberi paragraf khusus, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap saja Allah yang menentukan. Ada orang tua yang sudah berjuang, betul berjuang. Berkorban, betul-betul berkorban. Semua langkah yang diajarkan di dalam Islam sudah dia lakukan, ditempuh semuanya maksimal sudah. Tidak bisa lebih dari itu. Tetapi ternyata Allah menguji anak-anaknya bukan menjadi qurrata a'yun, tetapi malah menyusahkan dan menyedihkan. Ada seperti itu. Nah, bukan berarti jangan salah menilai. Kalau misalkan ada anak nakal, ada anak bermasalah, ada anak menyimpang, ada anak tidak berperilaku baik, kita tidak boleh lantas menyimpulkan berarti orang tuanya ini yang jelek. Tidak boleh seperti itu. Bisa difahami? Kalau misalkan, sekali lagi saya ulang, ini paragraf penting. Paragraf penting. Kalau misalkan kita menemukan seorang anak nakal, berperilaku menyimpang, anak itu buruk, anak itu melawan, anak itu tidak bisa diatur, jangan, tanda pentung, jangan menyimpulkan orang tuanya buruk dan orang tuanya jahat. Karena ada orang tua yang saleh dan salehah sudah berkorban. Semua pengorbanan dia lakukan. Tetapi Allah menguji kesabarannya dengan putra-putri yang ternyata bukan qurrata a'yun. Seperti Nabiullah Nuh alaihi salam. Kan begitu ya. Seperti Nabiullah Nuh alaihi salam. Cukup seorang nabi sebagai contoh. Naam. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan, wa kam mimman ashqa, waladuh wa falzatu kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahawatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولده وَفَوَّتَ عَلَيْهِ حَظَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِذَا اَعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فِي الْأَوْلَادِ رَأَيْتَ عَامَّتَهُ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ. Ibnu Qayyim yang menyampaikan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sekarang kalau dihitung-hitung alangkah banyaknya anak yang durhaka, celaka, buah hatinya justru membawa petaka di dunia maupun di akhirat, disebabkan ihmalihi, ternyata dia yang kurang memberikan perhatian, orang tua yang tidak mendidiknya, bahkan orang tua memfasilitasi keinginannya, keinginan anak yang sifatnya syahwani, syahwat. Dia menyangka itu bentuk sayang. Padahal hal itu justru membuat anak terhina. Dia menyangka itulah bentuk kasih sayang. Padahal dia telah menzalimi anaknya. Sehingga kesempatan mendapatkan manfaat dari anaknya hilang. Kesempatan mendapatkan pahala dan kesenangan di dunia maupun di akhirat, kemudian tidak ia peroleh. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditutup paragraf ini, wa idza tabartal fasada fil aulad raaita ammatahu min kibalil aba. Kalau kita teliti perilaku rusak pada anak-anak itu, pasti engkau bisa menyimpulkan kebanyakan seringnya itu disebabkan faktor orang tua. Yang bilang bukan saya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi beliau tidak mengatakan semuanya, tetapi ammatahu, kebanyakannya itu justru faktor orang tua. Ini paragraf ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, paragraf ini sudah menjadi sebuah materi parenting kalau zaman sekarang itu, seminar itu segala macam. Islam sudah menyampaikan secara sempurna dan rinci. Nah, beliau menyebutkan tadi, anak-anak yang berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan harapan orang tua, itu faktornya apa? Beliau sebutkan yang pertama ihmal. Ihmal itu kurang memberikan perhatian. Jangan lupa untuk digarisbawahi, perhatian yang dimaksud di sini sesuai yang dibutuhkan anak. Kadarnya adalah kadar yang diperlukan anak. Bukan orang tua yang menentukan kadarnya. Yang merasakan perhatian siapa? Anak. Karena terkadang orang tua sudah merasa memberikan perhatian. Sudah Ustaz, saya berikan. Apa yang dia minta saya kasih. Seminggu sekali saya tengok. Makanan sering saya kirim. Sering saya telepon. Sering saya tanya. Apa saja yang terkait dengan kegiatan thalabul ilminya saya penuhi. Apa kurang saya? Saya juga sudah berdoa. Kadang-kadang orang tua seperti itu, merasa sudah memberikan perhatian dan perhatian itu cukup. Nah, tetapi ternyata bagi anak bukan itu perhatian yang dia inginkan. Ada sesuatu yang sifatnya sederhana, tetapi tidak pernah diberikan oleh orang tuanya. Katakan pujian. Contoh kecil, pujian. Pujian yang wajar, pujian pada batasannya, kan itu. Yang ada cuma telepon melalui handphone, yang ada adalah bertemu secara langsung, tapi konsepnya semacam investigasi atau interogasi. Sini nak, mana sekolahnya? Ya, hafalannya nambah? Kok nggak nambah? Jadi bukan percakapan kasih sayang itu bukan. Percakapan itu apa ternyata? Interogasi kan itu. Ada masalah enggak? Kurang ya? Kasih, pergi. Kurang apa? Ternyata bukan itu yang diinginkan oleh anak. Mulai dari settingnya waktu, setting tempat, cara penyampaian, model percakapannya seperti apa. Itu direkam oleh anak-anak kita. Direkam oleh anak-anak kita. Nah, akan sangat berarti dan bermakna bagi anak ketika percakapan itu setting tempatnya diatur. Bukan anak di depan sambil nunduk, kita sebagai orang tua ceramah, bukan seperti itu. Tapi contoh misalkan setting tempat, nah, di suasana apa namanya, di suasana santai di bawah pohon misalkan, atau di pinggir jembatan sambil menikmati sungai, atau mungkin sambil berboncengan sepeda motor, atau mungkin di atas kursi bis kalau misalkan naik bis bersama anaknya, atau mungkin di atas beca. Settingnya itu setting kasih, bukan setting resmi. Itu bukan settingnya, bukan resmi. Terkadang yang seperti itu terlupakan dan terlewatkan oleh kita, terlupakan dan terlewatkan oleh kita. Nah, kadang-kadang kita memberikan kepada anak sesuai yang dia minta. Kalau tidak diminta, ngapain saya berikan? Padahal kan kadang-kadang anak-anak, jangankan anak-anak kita, kita saja senang kok ada sesuatu yang sifatnya surprise. Kan itu ya. Surprise itu apa, Mas? Haris. Kejutan. Senang kan kalau dikejutkan oleh orang tua. Tapi kejutannya bukan kejutan. Kejutannya itu kejutan yang spesial kan gitu ya. Kejutan yang menyenangkan. Misalkan kejutan yang membuat terkenang kan gitu. Kejutan. Kejutan-kejutan kecil seperti itu. Dan itu ternyata Masya Allah sangat sangat barakallahu fikum, sangat terasa oleh anak. Sangat terasa oleh anak. Nah, contoh yang lain misalkan perhatian yang mungkin sering dilupakan oleh orang tua. Memberikan ciuman kasih sayang. Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimah yang sudah besar dan berkeluarga itu masih juga memberikan kecupan tanda sayang. Tanda sayang. Nah, maka para salaf, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa kana as-salafu yastahibbuna an ya'dilu bainal aulad fil qiblah. Dulu salafun salih, mereka pun berusaha untuk bersikap adil di antara anak-anaknya walaupun dalam hal mencium. Ciuman kasih sayang. Ciuman yang merupakan tanda perhatian. Contoh saya gambarkan, anak panjenengan di pondok sini, Ma'had Darussalam, asrama. Kan gitu ya, orang tua datang menjenguk, selesai diajak ngobrol semua, Ustaz izin, anak saya tak ajak jalan-jalan dulu, ya silakan. Gak mungkin dong sama pengurus orang, gak boleh. Keluar kok cuma main-main, gak mungkin. Asalkan penyampaiannya dengan baik. Sebentar aja Ustaz, 1 jam 2 jam, oh silahkan. Dalam perjalanan diajak ngobrol, ini segala macam, sudah rasanya pamit. Apa namanya, coba peluk putra. Putranya dipeluk, kayak anak-anak aja Ustaz. Ya memang anak kok. Kok kayak anak-anak, memang anak kok. Peluk, cium, belai rambutnya. Anak laki-laki. Sama, tetap dia statusnya anak. Statusnya anak. Jangan gengsi, wah harus anak itu diajari jantan, diajari gini. Enggak. Nah, itu cuma dilakukan sesekali kok, bukan tiap hari. Pas kita ketemu aja 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kan gitu. Coba kalau misalkan, bayangkan sekarang ada orang tua datang ke sini jenguk anaknya sehari, sore pulang diantar sama anaknya sampai di depan situ. Sebelum berpisah, anaknya dipeluk, direngkuh baunya dengan mantap sambil ditepuk-tepuk. Nah, kau jangan sampai membuat ayahmu sedih. Kan itu. Coba disampaikan itu dengan penuh apa? Harapan. Ibumu selalu mendoakan kamu. Bayangkan. Saya yakin kalau itu disampaikan dengan sepenuh hati, mungkin ada sebagian anak bisa menangis seperti itu. Apa pernah kita melakukannya? Kalau belum pernah, lakukan. Kalau sudah pernah, pertahankan. Ada yang belum pernah melakukannya? Bahaya kalau belum pernah melakukannya. Harus istighfar. Astagfirullah. Itu satu hal yang kecil loh, sepele. Tapi bagi anak sangat terasa. Wong saya aja sampai sekarang masih terasa kalau dipeluk bapak saya. Masih terasa dipeluk oleh bapak. Sambil harapan itu disampaikan pas di telinga. Siapa yang tidak akan terngiang-ngiang? Kan gitu ya. Misalkan apa? Ojo gawe bapakmu susah. Kan gitu. Ibumu selalu mendoakan kamu jadi anak yang sukses. Bahagiakan orang tuamu. Udah. Selesai. Gitu ya. Tinggal pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan oleh lagi gini. Kayak telenovela aja. Wah. Anakku. Bapakku. Ya. Kalau belum pernah. Ada orang tua belum pernah melakukannya. Istighfar mas. Telepon mas Mugo. Walaupun sudah besar. Walaupun sudah besar umur 17, 18. Perlu dia. Jadi perpisahan itu berkesan. Itu kadang-kadang yang perhatian yang sebenarnya sepele. Kan gitu ya? Sepele. Ketika seperti itu anak merasa saya ini berarti dihargai oleh orang tua. Saya ini ternyata harapan bagi orang tua. Tapi setting waktunya tepat, setting tempatnya pas, penyampaiannya juga tepat, pas. Kan gitu ya? Saya sering memberikan contoh. Barakallahu fikum. Di beberapa tempat saya berikan contoh. Cobalah. Kebiasaan lama itu tetap dipertahankan. Karena tidak semua kebiasaan lama harus didobrak. Kan itu. Kebiasaan lama kadang-kadang lebih bermanfaat. Cara-cara yang klasik itu ternyata masih lebih bermanfaat. Coba tulislah surat. Bukan cuma telepon, ada SMS, ada WA kok Ustaz. Tapi surat. Pakai tulisan tangan, jangan pakai ketik apalagi komputer di print. Ngetik tangan, titip mas, tolong diketikin. Print bagus, warna-warni. Ya. Coba kebiasaan klasik itu ditulis. Surat-menyurat. Surat-menyurat. Sampai sekarang, ibu saya, ini kan pengalaman pribadi, ibu saya itu masih nyimpen surat saya dari SD dulu, sampai sekarang segini setumpuk itu. Saya sering surat-menyurat. Bukan karena ambien rano HP, Ustaz. Bukan itu. Karena memang senang. Lebih terungkapkan. Kan begitu. Jadi kalau kita, ibu membaca, kalau sudah mulai rindu sama anaknya, buka lagi suratnya. Senyum sendiri, ketawa sendiri. Kita saja yang menulis, masa dulu nulisnya kayak gini, wah itu tulisannya sopo. Itu tulisanmu. Iya, ini malu isinya gitu. Misalkan kirim salam. Tulis surat buat adik saya, Ustaz Hamzah gitu. Titip salam buat konco. Tapi ojo sampai ngerti ibu ngerti ya. Tutupi rahasia. Karena yang dikirimin salam misalkan teman TPA misalkan. Baca, aduh, sin. Perempuan maksudnya. Dan itu, tulis surat sama Ustaz Hamzah. Ojo sampai ngerti ya. Oh iya, iya. Nah, tapi ibu yang nyimpen surat enggak aja ayo sopo iki. Oh iya. Itu coba kebiasaan klasik ini dipertahankan. Ya bukan seminggu sekali, bosen anak. Tapi mungkin 3 bulan sekali, 5 bulan sekali. Kemudian mintalah apa namanya kepada anak untuk menulis jawaban itu dengan surat juga. Dengan surat juga. Nah, itu halal kecil sebenarnya. Yang disebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kenakalan dan penyimpangan yang terjadi pada anak-anak kita. Faktor pertamanya adalah al-ihmal. Kurang perhatian dari kita. Tadi saya sudah menjelaskan poin ini. Yang dimaksud perhatian itu apa? Jangan sampai perhatian yang kita pahami itu ya perhatian yang bentuknya materi atau misalkan sesuatu yang sifatnya formalitas, hanya ini-ini. Tidak. Tapi sesuatu yang kecil. Saya sudah berikan contoh tadi. Monggo dikembangkan sendirilah. Dikembangkan sendiri. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa tarki ta'dibihi. Tarki ta'dibihi. Artinya tidak mendidiknya secara langsung. Ini juga kesalahan. Kesalahan. Ketika berpikir bahwa yang mendidik anak adalah orang lain. Ketika orang tua merasa saya tidak bertugas mendidiknya. Atau mungkin merasa lepas tanggung jawab ketika anaknya sudah dititipkan di sebuah lembaga pendidikan. Katakanlah pondok pesantren, saya sudah titip, ngerti ini dadi. Kayak pesen sablonan aja. Mas ngene, besok dadi yo. Ah kok ngene? Tak bayar nih. Tidak seperti itu. Nah, pendidikan itu justru penanggung jawab utamanya adalah orang tua. Adalah orang tua. Hanya saja pola pikir kita saja yang mungkin sudah terbalik. Terbalik itu menjadikan pondok pesantren sebagai penanggung jawab utama, kita hanya menyempurnakan dan menambahi saja. Padahal sebenarnya orang tualah yang menjadi penanggung jawab utama dalam mendidik anak-anak. Pondok pesantren hanya sebagai pihak yang membantu saja. Nah, ketika hal ini sudah difahami dengan benar, orang tua itu akan berkorban apapun yang bisa dia lakukan. Nah, ada orang tua pernah mengeluh seperti itu. Wah, saya didik sendiri susah, Ustaz. Nah, itu juga dirasakan pengurus pondok sama. Saya bilang, pernah merasakan, Ustaz siap ya? Ada beberapa orang tua mengeluh sama saya. Wah, waduh, rako berusaha tinggi, anu angel, wah, disuruh baca susahnya. Itu dirasakan oleh Ustaz dan pengurus pondok itu kayak gitu. Faham ya? Oh ya Ustaz. Ada yang langsung paham. Itu susah, susah. Jadi jangan menuntutnya, jangan yang macam-macam dong, kan gitu. Ini kok santri kayak gini, santri omongannya kok kayak gini, perbuatannya wah kayak gini. Lah anakmu sendiri aja belum tentu bisa kau didik dengan baik. Apalagi ini anak dalam jumlah yang besar. Mungkin perbandingan guru dan muridnya tidak sesuai. 1:20. Ustaz siap 1:1 berapa Ustaz? 1:13. Sedikit sekali ya. Sedikit sekali perbanding. Ustaznya maksudnya. Sedikit sekali. Jadi kita sebagai orang tua itu penanggung jawab utama. Memang susah. Nah, tapi nanti kan ingat masa panennya kan ya. Panen raya itu baru diingat. Untuk meringankan beban pikiran kita, jangan berpikir saat membaca tanah, mengairinya panas-panas, menyiangi, menata, mengatur, nyebar bibit, kan itu, mengusir burung, mengusir tikus, bukan itunya, tapi nanti pas panennya, apalagi sudah mulai kuning itu ya, sudah senang nih, ini telung dino meneh panen. Kita juga punya anak seperti itu, anak itu kan benih bibit, nah, yang harus disiapkan ladangnya, bagaimana kita mendidik dan menjaga mereka nanti, terutama panen raya itu kalau untuk anak bukan di dunia, bukan hanya di dunia, panen raya kita adalah nanti setelah meninggalnya kita pada hari kiamat nanti. Anak-anak yang soleh dan soleh itu akan memberikan manfaat untuk orang tuanya. Nah, ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, wa i'anatihi ala syahawatihi. Nah, wa i'anatihi ala syahawatihi. Dia memberikan fasilitas yang justru merusak kepribadian anak. Memberikan fasilitas yang justru merusak kepribadian anak. Nah, sekarang syubhat kadang-kadang muncul. Kita bertamu ke salah seorang ikhwan kita. Bahkan bisa terbilang senior, sudah cukup lama mengaji. Lebih dulu dari kita. Kaget, ada TV-nya toh. Misalnya, kok pakai TV mas? Daripada anak-anak ke tetangga lihat TV yang malah gak bener. Bagus di rumah kan, bisa diatur sekarang. Ini faktor ketiga yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia memfasilitasi untuk anak sesuatu yang justru akan merusak kepribadian baiknya anak. Jadi cara berpikirnya bukan, itu nanti saya atur, saya setel, saya setting. Waktu nontonnya kapan, apa yang ditonton. Tapi jangan lihat dari itu saja, tapi efeknya. Coba kalau misalkan si anak kemudian mengambil kesimpulan, memiliki TV itu boleh. Nonton TV itu boleh. Misalkan. Pikirkan juga efek yang lain. Kalau anak sudah ketagihan nonton TV. Misalkan. Walaupun menurut bahasa orang tuanya, yang ditonton saya tentukan. Tapi efek ketagihannya ini. Nah, apalagi nanti kalau pada sampai usia, anak itu penasaran. Ada usia tertentu di mana anak itu mengalami fase penasaran. Kabeh ingin dicoba, semua pengen dicoba. Belum lagi nanti kalau dapat informasi yang tidak benar dari orang lain, dari temannya. Ternyata TV itu macam-macam tayangannya. Ini, oh iya tuh, ada tayangan ini, oh iya tuh. Di rumah dipraktekkan. Gak perlu praktek di rumah tetangga, praktek sendiri di dalam rumah. Kan itu. Diajak orang tuanya pergi, enggak bi, aku di rumah aja bi, merojaah bi. Ya, bagus ya, jaga baik-baik. Orang tuanya pergi, kesempatan. Wah! Kesempatan. Akhirnya itu tadi justru menghalangi penyimpangan. Apa faktornya? Faktor ketiga disebutkan Ibnul Qayyim, wa i'anatihi ala syahwatihi. Jelas Ibnul Qayyim mengatakan yaz'um annahu yukrimu wa qad ahana. Dia menilai TV itu adalah cara dia memuliakan anak, padahal itu justru menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalama. Dia anggap itu bentuk rahmahnya, padahal itu justru menzalimi anak. Justru menzalimi anak. Nah, ini sudah berapa? Sudah 700 tahun yang lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berbicara tentang ini, parenting ini, menjadi orang tua yang baik, memikirkan anak itu bagaimana. Maka yang perlu diingat ikhwati fillah barakallahu fikum adalah nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim, wa qala ba'du ahlil ilmi innallaha subhanahu yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqa falil ibni ala abihi haqqun. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada ulama mengatakan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua tentang anaknya, sebelum Allah bertanya kepada seorang anak tentang orang tuanya. Sebab orang tua memang mempunyai hak yang harus dipenuhi anak, tetapi anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Allah memang berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, Al-Ankabut ayat 8. Allah memang perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti. Tetapi Allah juga berfirman dalam At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi seimbang. Tidak hanya menuntut anak menjadi anak yang berbakti, kita pun sebagai orang tua menjadi orang tua yang berbakti, memberikan bakti kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarkuhu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Barang siapa yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya yang bisa memberikan manfaat untuknya, dia biarkan tanpa adanya perhatian, faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah, maka dia telah melakukan kejahatan besar kepada anaknya. Wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan anak, tidak semua ya, tidak semua. Nah, seringnya anak-anak yang mengalami penyimpangan dan kenakalan itu justru disebabkan faktor orang tua. Ibnu Qayyim yang menyatakan wa ihmalihim lahum, mereka yang kurang perhatian kepada anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim fara'idha ad-din wa sunanah. Orang tua tidak memberikan perhatian tentang pendidikan anak, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Kesimpulannya, fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Ketika anak-anak masih kecil, itu disia-siakan. Artinya disia-siakan, tidak diberi perhatian yang cukup, tidak diperhatikan pendidikannya. Maka anak-anak itu tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dan bahkan saat ia besar, tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dulu ada anak, ada orang tua ya, ada orang tua yang marah-marah kepada anaknya. Ada orang tua marah-marah kepada anaknya karena anaknya menjadi anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Faqal, kata anaknya, ini sebagai penutup, kata anaknya, ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikha. Anaknya menjawab, bapaknya marah-marah karena anaknya durhaka. Kata anaknya, wahai ayah, saat aku masih kecil, engkau sia-siakan aku. Maka setelah aku besar, aku akan menyia-nyiakan dirimu. Engkau tidak memberikan perhatian kepadaku saat aku kecil dulu. Saat engkau sudah tua seperti ini, aku pun tidak akan memberikan perhatian kepadamu. Nah, artinya, ucapan ini dan pembahasan ini saya sampaikan hanya untuk memacu semangat kita untuk terus berkorban tuh anak, berkorban. Jangan lihat sekarangnya, capeknya, antar jemputnya, capeknya kita untuk mencari apa, katakan mencari uang, memenuhi keperluan dan kebutuhan mereka. Capeknya kita memberikan waktu, bercakap-cakap dengan mereka, berbincang dengan mereka, menyenangkan mereka, itu memang capek luar biasa. Memang capek, capek. Tetapi yang kita harapkan adalah pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang kita harapkan adalah qurrata ayun, terutama di dunia seperti yang disebutkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Artinya begini, kalau kita kaitkan dengan sebuah pondok pesantren, apapun kegiatan, aktivitas, program yang diputuskan oleh pihak lembaga pendidikan dalam menilai pondok pesantren, nah, ikuti dengan antusias, aktif di sana dengan semangat kebersamaan, dengan semangat ukhuwah, dengan semangat ta'awun alal birri wa taqwa. Apapun program dari pondok terkait dengan pendidikan anak-anak kita, proses belajar mengajar, itu kembalinya kebaikan dan maslahatnya adalah untuk kita dan anak-anak kita sendiri. Memang butuh perjuangan. Misal tadi sempat disampaikan program ronda ya. Contoh program ronda. Udah kerja seharian, pulangnya sore, capek, punya masalah, pengen tidur. Kok dijadwal ronda misalnya? Kok bisa? Ini memang butuh perjuangan, capek. Tapi kalau kita ingat-ingat kembali, kita bertafakur, kita timbang-timbang, oh iya, ini kan untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Nah, mensterilkan anak-anak di malam hari, karena ronda kan bukan cuma duduk-duduk sambil minum kopi atau merasa menikmati tempe gembus kan ya, enggak. Tapi tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari adanya program ronda itu. Mulai dari keamanan, anak-anak kita merasa nyaman, kita juga bisa mengawasi anak-anak kita di malam hari itu seperti apa. Tanpa ada keinginan, tanpa ada prasangka buruk sedikit pun tentang anak-anak kita, mungkin saja syaitan menggunakan malam untuk menyebarkan bibit-bibit kejahatan. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kejahatan itu di malam hari jauh lebih banyak daripada di siang hari. Karena malam itu gelap gulita tempatnya memang. Ya, kita tidak ingin ada perilaku menyimpang, mulai contoh kecil misalkan mencuri. Kan gitu ya. Contoh kecil saja. Itu kan bisa ditekan dengan adanya ronda. Kan begitu Abu Haidar ya. Ada tujuan tentu yang ingin dicapai. Bukan cuma kebersamaan saja kan enggak kan. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, ini program pondok sebagai bentuk pengorbanan kita. Pengorbanan kita orang tua. Agar anak-anak kita menjadi qurrata ayun, ikuti dengan antusias, semangat, didukung, disupport, walaupun dengan kelelahan kita, kepayahan kita, apapun itu. Misalkan ada komite, kan gitu ya, misalkan ada komite sebulan sekali kumpul-kumpul, jangan jaga ke as manut pengurusnya aja lah, manut pengurusnya, kita derek aja. Kalau masalah derek dan tidak derek semua orang bisa. Tapi yang kita inginkan, mana yang terbaik dipecahkan untuk anak-anak kita? Apa yang bisa kita berikan untuk pondok demi apa kemajuan pendidikan anak-anak kita? Ikuti dengan antusias. Kan gitu ya. Itu bentuk perhatian kepada anak. Orang tua yang mengikuti program yang dijalankan pondok, itu termasuk bentuk perhatian orang tua kepada anaknya. Waduh, telat nutupnya ini. Jadi ditutup dulu biar gak ada pertanyaan. Bagaimana cara menyapih anak dari minuman ASI? Nanti tanya dokter dia atau dokter Didit. Kalau ada dokter Jamil, plus dokter Jamil. Anak pernah mendengar ada hadis yang memakruhkan berdoa dengan menggunakan ayat Al-Quran pada waktu sujud. Bagaimana kedudukan tersebut? Betul. Ada larangannya memang. Hadisnya sahih. Kalau Muslim saya yakin, Bukhari saya lupa. Ada larangannya seperti itu, membaca doa dengan apa lafaz Qur'ani. Maka salah satu caranya adalah merubah sedikit teksnya. Kalau misalkan tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, kan gitu ya. Itu dirubah misalkan Rabbi hab li. Terus min azwajina wa dzurriyyatina enggak ada masalah. Sedikit dirubah. Atau Rabbana diganti dengan Allahumma. Bisa Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Begitu ya. Nah, jadi memang ada larangannya, benar larangan itu, hadis itu sahih. Nah, maka untuk artinya jalan keluarnya kalau ingin membaca doa-doa seperti ini dalam sujud, ya dirubah sedikit. Rabbana menjadi apa? Allahumma. Nah, Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.